الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد عباد الله معاشر المسلمين جماعة صلاة الجمعة رحمني ورحمكم الله Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala menciptakan langit dan bumi, dan di antara keduanya serta semua isinya, hanya untuk peribadatan kepadanya, agar hanya Dia yang dituhankan dan disembah, ditaati dan tidak dimaksiati. Firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Allah juga berfirman, wa ma khalaqna samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila dzalika dzannul ladzina kafaru. Tidaklah kami menciptakan langit, bumi, dan di antara keduanya sia-sia. Itu dugaan orang-orang yang kafir bahwa Allah ciptakan semua ini sia-sia. Ciptaan besar, langit, bumi, tata surya dan lain sebagainya. Bumi dengan keluasannya, daratan dan lautannya, gunung-gunungnya, tidak sia-sia Allah ciptakan semua itu. Di ayat lain Allah tegaskan, Ma khalaqna samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Tidaklah kami menciptakan langit-langit dan bumi main-main. Bukan main-main Allah menciptakannya, tapi untuk hikmah dan maksud yang besar, tujuan yang agung, agar Dia satu-satunya yang disembah, tidak disekutukan dengan yang lainnya. Hanya Dia satu-satunya yang dituhankan, tiada tandingan baginya. Subhanahu wa ta'ala, maha suci dan maha tinggi Allah, maha mulia, maha besar. Oleh karena itu, ketika manusia taat kepada Allah, bertauhid, beribadah hanya kepadanya, tidak musyrik, tidak menyekutukan dengan yang lain, tidak melakukan maksiat dan dosa, maka yang mereka dapati adalah ridha Allah, kebahagiaan hidupnya. Dan alam ini pun, langit, bumi, daratan, lautan, semuanya tidak akan makmur kecuali dengan ibadah kepada Allah, kecuali dengan tauhid, bukan dengan kemusyrikan, dengan berbagai macam bentuk dan aneka ragam namanya. Segala yang mempersekutukan Allah diibadahi dan disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang mengakibatkan kehancuran. Itu yang mendatangkan bala berbagai macam musibah dan bencana karena tidak lagi Allah yang disembah, tidak lagi Allah ditaati, tetapi mereka bermaksiat, berani durhaka kepada penciptanya. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan kepada hambanya di dalam surat An-Nahl, وَضَرَبَاللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. Allah beri permisalan suatu negeri yang dulunya aman, sentosa, tenang, damai, datang rizki kepada mereka dengan mudahnya, makmur negeri itu. Dari berbagai penjuru rizki datang kepada mereka. Tapi apa kemudian penduduk negeri itu kufur terhadap Allah, mengingkari segala kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka, Allah yang memberi rizki kepada mereka, bersyukurnya kepada selain Allah, apapun itu namanya. Allah yang memberi rizki dari bumi, tanam-tanaman yang mereka tanam, tumbuh dan panen dengan baiknya, tapi syukurnya mereka berikan kepada selain Allah. Allah yang berikan rizki kepada mereka dari lautan, ikan dan lain sebagainya, bersyukurnya bukan kepada selain Allah, kepada penguasa lautan, entah apa itu namanya. Mereka sembelih sesembelihan, mereka larungkan sesajian, syukurnya kepada selain Allah. Kufur terhadap kenikmatan yang Allah berikan, maka Allah rasakan kepada mereka kelaparan, ketakutan. Semua itu akibat kemaksiatan yang mereka perbuat. Oleh sebab itu pula, setiap malapetaka, bencana alam dan musibah datang pasti karena dosa, karena kedurhakaan kepada Allah yang marah dilakukan di negeri tersebut. Dalam An-Nisa, ma asabaka min hasanatin fa minallah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik wa arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi syahida. Kebaikan apapun yang kalian dapati itu dari Allah semata. Namun ketika kejelekan menimpa kalian, maka itu karena sebab kalian sendiri, akibat kalian bermaksiat kepada Allah. Kami utus engkau wahai Rasul sebagai utusan kami kepada umat manusia, dan cukuplah Allah sebagai saksi atas segalanya. Allah telah ingatkan kepada hambanya pula segala apa yang menimpa mereka adalah akibat ulah tangan mereka sendiri, akibat kemaksiatan dan dosa yang mereka perbuat, sehingga turunlah azab dan bencana Allah mengingatkan mereka agar mau tobat, mau insaf, berbenah diri, kembali bertauhid ibadahnya kepada Allah, kembali melakukan ketaatan dan menjauh dari segala maksiat yang dibenci oleh Allah. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir, dalam surat Asy-Syura. Musibah apapun yang menimpa kalian, Fabima kasabat aidikum, itu sebab ulah kalian sendiri. Wa ya'fu an kadir, dan masih banyak yang Allah ampuni dari kalian dari dosa-dosa yang telah kalian perbuat. Umat-umat terdahulu lebih banyak dari kalian. Umat-umat terdahulu lebih kaya, lebih mewah, lebih sempurna dari kalian. Dihancurkan oleh Allah, tinggal puing-puing rumahnya karena juga kemaksiatan yang terang-terangan mereka perbuat tanpa malu, tanpa takut dari Allah penciptanya. Dalam Al-Ankabut, fakullan akhadna bidambe, masing-masing umat itu kami ada, kami hancurkan karena dosanya. Faminhum man arsalna alaihim hasiba, waminhum man akhadat usayha, waminhum man khasafna bihil ard, waminhum man aghraqna, wama kana Allah yadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Dihancurkan oleh Allah, dibinasakan. Ada dari mereka, kata Allah, yang kami kirim kepada mereka bebatuan menghujani mereka, dan ditenggelamkan mereka ke dalam bumi, yang kalau bahasa orang sekarang, lempengan bumi bergeser, terjadi gempa skalanya sekian dan sekian. Ditenggelamkan mereka ke dalam bumi, dilempari batu, seperti yang terjadi pada kaum Nabi Lut alaihissalam, karena perbuatan mereka sesama jenis yang marak mereka lakukan satu dengan yang lainnya, yang kemudian di zaman kita disebut sebagai LGBT. Parahnya justru sebagian orang yang dinisbatkan kepada ilmu, yang dianggap mengerti agama, kalau mereka yang kafir tidak mengerti Islam, biar bicara semaunya. Tetapi ini Muslim yang menyayat hati kita, bahkan yang dianggap tokoh di masyarakatnya, membela dan membenarkan perbuatan tersebut. Islam memberi kebebasan, subhanallah. Terjadi kepada kaum Lut apa yang telah terjadi kepada mereka, bencana yang menghancurkan mereka semua, ditenggelamkan di dalam bumi. Ja'alna 'aliyaha sabilaha, dijadikan oleh Allah yang di atas permukaan bumi menjadi berbalik di bawah bumi, tenggelam di dalam tanah. Allah Maha Kuasa. Jika Allah telah murka, siapa yang mampu menghentikannya? Wa minhum man akhadathu sayha, di antara mereka pula ada yang diadab dengan suara yang peka, yang sangat tajam, memecahkan gendang telinga mereka sampai mereka mati, kaum 'Ad, karena juga kemaksiatannya. Di antara mereka pula man aghraqna, ditenggelamkan oleh Allah di tengah lautan, Fir'aun dan bala tentaranya hilang sudah. Kaum yang dulunya penuh dengan kecongkaan, orang-orang yang dahulunya bangga, terbiasa dengan maksiat dan dosa yang mereka perbuat, berakhir dengan bencana yang menghancurkan mereka semua. Murka Allah, karena bukan untuk itu Allah ciptakan mereka. Bumi ini pun diciptakan bukan untuk mereka lakukan maksiat di atasnya. Diciptakan untuk mempermudah hidup mereka, untuk mereka lebih taat, tunduk ibadah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bermaksiat kepadanya. Di dalam hadis Imran bin Husain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fi hadhihi al-umma khasqun wa maskhun wa qad." Di umat ini pula akan terjadi khas, akan ditenggelamkan mereka ke dalam bumi seperti umat terdahulu. Wa maskh, mereka pula akan dirubah ciptaannya seperti yang terjadi kepada kaum Yahudi. Maaf, dirubah ciptaannya menjadi babi dan monyet. Di umat ini pula akan terjadi pelemparan, dihujani batu sebagaimana terjadi pada kaum Nabi Nuh. Seorang bertanya kepada Rasulullah, "Wa mata dzaaka?" Kapan itu terjadi wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Idza dhaharatil qaina wal ma'azib wa suribatil khumur." Ketika telah marah seperti hal yang menjadi biasa lumrah bagi kalian di umat ini, al-qaina, para wanita-wanita penyanyi, penghibur dengan segala gaya dan gerakannya, diiringi dengan alat-alat musik, wasuribatil khumur, dan minuman-minuman keras pun marak diminum, terlebih narkoba dan sejenisnya. Hadis diriwayatkan Tirmidzi di dalam sunannya. Ketika ini mendominasi suatu umat, terjadi di masyarakat dan mereka anggap itu lumrah, ini hiburan, ini sekedar untuk melepaskan kesumpekan dan kesedihan, Rasulullah telah ingatkan, hati-hati kalian. Jangan kalian menganggap diri kalian hebat. Jangan kalian anggap diri kalian akan selamat. Umat sebelum kalian jauh lebih hebat dari kalian, dihancurkan oleh Allah. Ketika tampak marah di tengah kalian para wanita penyanyi, penghibur, diiringi dengan alat-alat musik, minum-minuman keras diminum, tunggu ditenggelamkannya suatu umat ke dalam bumi, dirubahnya ciptaan mereka, dan dihujani, dilempari oleh batu sebagai hukuman dan adab Allah Subhanahu wa taala. Karena bukan untuk itu mereka diciptakan oleh Allah. Allah tidak main-main menciptakan mereka. Ciptaan yang sesempurna ini, yang namanya manusia, ciptaan yang sebaik ini, seindah ini, belum lagi alam semesta yang dia hidup di tengah-tengahnya, agar taat ibadah kepada Allah, tidak bermaksiat kepadanya. Ibadallah, hadirin jamaah sekalian, rahimani wa rahimakum. Tidak akan Allah mendzalimi sedikitpun hambanya. Dalam Ali Imran, "Wa ma dzalamahumullah walakin kanu anfusahum yadzlimun." Allah sekali-kali tidak pernah mendzalimi mereka, tapi justru merekalah sendiri yang berbuat zalim pada diri mereka, berbuat zalim dengan kemusyrikannya, berbuat zalim dengan kemaksiatan dan dosanya. Mereka sendiri yang mengundang azab. Mereka sendiri yang mengakibatkan bencana, kerusakan mereka berbuat. Firman Allah, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas." Liyudhiqahum ba'dalladhi 'amilu la'allahum yahdharun. Telah tampak kerusakan di daratan maupun lautan akibat ulah tangan manusia. Kalau kerusakan fisik saja diingkari, penebangan hutan ini dan itu merusak tatanan kehidupan mereka, merusak alamnya. Tapi itu jauh mending, lebih kecil dibanding kerusakan mental yang mereka perbuat. Rusaknya agama mereka dengan kemusyrikan, rusaknya agama mereka dengan kemaksiatan mereka, rusaknya amalan mereka ketika dilakukan tanpa tuntunan dan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerusakan yang mengakibatkan rusaknya alam semesta ini, semua itu berakibat rusaknya daratan dan lautan, jauh lebih dahsyat dari kerusakan fisik yang dilakukan orang. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan mukminin agar mereka introspeksi diri, sadar kalau itu peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala, agar mereka banyak istighfar, bertobat kepada Allah atas segala yang telah mereka lakukan. Di dalam Ar-Ra'd, innallaha la yughayyiru ma biqaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah kenikmatan pada suatu kaum asalnya kaum itu dalam kenikmatan, hidupnya makmur, negerinya gemah limpah roh jinawi, subur, hidupnya tenang, hidupnya damai, negerinya baik. Tidak akan itu Allah rubah, tidak akan itu Allah rusak, tetapi mereka sendiri yang merusaknya. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim, mereka sendiri yang merusaknya dengan kemaksiatan mereka, mereka sendiri yang merusaknya dengan kemusyrikan mereka, mereka sendiri yang merusaknya dengan dosa-dosa mereka, kemungkaran demi kemungkaran tiap hari mereka lakukan, seakan seperti menantang Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak akan Allah yang merubah, manusia sendiri yang merubah dan merusaknya. Dalam Al-Isra, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alayha al-qawl fadammarnaha tadmira. Jika kami ingin menghancurkan suatu negeri, kata Allah, kami perintahkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu, yang dalam kemewahan, kaya dan berkecukupan, kami perintah mereka untuk taat, kami perintah mereka untuk ibadah dekat kepada Allah. Tetapi apa yang mereka lakukan? Fafasaqu fiha, mereka berbuat kefasikan, durhaka kepada Allah yang memberi kenikmatan itu pada mereka, bermaksiat seperti biasa dan lumrah. Fafasaqu fiha fahaqqa 'alaiha al-qawl, maka berhaklah bagi mereka keputusan kami. Fadammarnaha tadmira, kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Setiap musibah pasti ada sebabnya. Setiap bencana alam, setiap kejadian yang luar biasa menelan banyak korban, banyak kerugian, pasti sebabnya kemaksiatan kepada Allah. Bagi orang yang beriman, bagi yang iman kepada Quran, ayat demi ayat, hadis demi hadis Rasulullah SAW telah mengingatkan semua itu. Tapi orang yang tidak ada imannya, kurang imannya, yang dia bahas tidak lebih dari sekedar perkara duniawi. Oh ini sebabnya karena lempengan bumi bergeser, oh itu sebabnya karena illegal lodging sehingga terjadi banjir, Oh itu sebabnya, karena ini, karena itu, karena ini. Satu huruf pun tidak ada yang mengangkat dan membahas sebabnya adalah kemaksiatan kepada Allah, kemurkaan kepada Allah, marah LGBT di sana sini, narkoba di sana sini, zina, lebih dari semua itu kemusyrikan kepada Allah, dosa yang tidak akan pernah Allah ampuni. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah tidak akan mengampuni ketika disekutukan, disembah dan dituhankan yang selain dirinya. Nas'alullaha al-afiyah was-salam. Aqulu ma sami'tum wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, ibadallah, hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah dan yang saya hormati, hukuman Allah, adab Allah, datangnya bangetah tiba-tiba di luar dugaan. Tidak ada yang menyangka sedikit pun, tidak ada tanda, tidak ada ciri yang akan memberitahu mereka. Tiba-tiba saja datang azab itu menghancurkan mereka. Kita pun tidak merasa aman dan tidak boleh merasa aman. Kita dikelilingi gunung, tidak jauh dari kita laut. Entah apa yang terjadi kalau bukan karena rahmat dan perlindungan Allah, kalau bukan karena tobat dan istighfar dan ibadah kepadanya. Allah sebutkan peringatan ini di dalam surat Al-A'raf. Afa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun. Apa merasa aman penduduk suatu negeri kalau-kalau datang azab kami itu di malam hari saat mereka sedang lelap-lelapnya tidur, tiba-tiba bencana dahsyat datang menghampiri mereka. Awamina ahlul qura ayatiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun. Apakah penduduk negeri itu merasa aman dari azab kami kalau-kalau azab itu datang di siang hari bolong saat mereka sedang asik bermain, yang pedagang sedang asik berdagang dalam bisnisnya, transaksi di pasar, yang ini sedang sekolah, yang itu sedang bertani, yang ini sedang bekerja, sedang beraktivitas di siang hari, tiba-tiba bencana datang menghancurkan mereka. Bagaimana mereka merasa aman di siang atau malam hari? Apa aminu makrullah fala yakmanu makrullah illal qawmul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Tidaklah merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi. Makar Allah, mereka kira selama mereka tidak terkena bencana berarti mereka aman, tidak akan kena kepada mereka. Sementara dia terus dalam kemaksiatannya, sementara mereka terus dalam kemungkarannya. Amankah kalian dari azab Allah di siang atau di malam hari datangnya tiba-tiba? Firman Allah, awalam yahdi lil ladzina yarithunal arda min ba'di ahliha allau nasya'u asabnahum bidunubihim wa natba'u ala qulubihim fa hum la yasma'un. Tidakkah memberi hidayah kepada orang-orang yang tinggal di muka bumi ini setelah umat-umat yang sebelum mereka mendahului, ketika umat itu dihancurkan oleh Allah? Kalau kami kehendaki, kata Allah, kami pun akan hancurkan mereka karena dosa-dosa mereka. Kami tutup hati mereka sehingga mereka tidak lagi mendengar kebenaran. Tidak boleh dan haram hukumnya kita merasa aman, gak akan kena di kita. Oh, daratan kita, negeri kita, bumi kita aman dari bencana, jauh dari ini dan itu. Allah yang tentukan segalanya, bukan yang selainnya. Allah yang menciptakan, Allah yang kuasa, Allah yang tentukan. Ini semua menuntut kita untuk berbenah diri. Kita pun tidak lebih mulia dari saudara-saudara kita yang terkena bencana, kaum muslimin di sana. Bertobatlah kita, banyak-banyak beristighfar, taatlah kepada Allah, tinggalkan segala maksiat dan dosa, agar azab dan hukuman Allah tidak menimpa kita. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga kita dan segenap kaum muslimin dimanapun mereka berada. Allah berikan hidayah dan taufiknya kepada mereka untuk bertaubat dan beristighfar, berbenah diri selagi Allah memberikan kesempatan hidup kepada mereka. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid, wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-tuqa wa al-'afafa wa al-ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Allahumma inna nas'aluka khaira ma sa'alaka bihi nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa na'udzu bika min syarri ma sta'adaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la tusallit alaina bidhunubina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Allahumma la tusallit alaina bidhunubina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Allahumma ihfazna bihifdik wa aqli'na bi ri'ayatik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.